إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوتي الله الله سبحانه وتعالى sebelum kita lanjutkan ke pasal berikutnya, kemarin ada yang tersisa. Ka'an dhabyatun ta'tu ila wariki as-salama. Dia adalah seakan-akan kijang betina, taktu yang memberikan atau menyerahkan bila wariki pada pohon yang berdaun asalama, atau tak itu juga bisa maknanya kalau tidak memberikan atau menyerahkan adalah mengangkat. Salam, mungkin ya ucapan salam. Saya kurang begitu jelas tentang makna kalimat ini. Apa dia terjemah? Seakan-akan kucing itu mengajak pohon berduri atau randu yang daunnya rindu. Yang daunnya berimbun, itu warik, masih makna warik, pohon yang berdaun, yang lebat. Salamnya tidak ada. Taktunya diberikan apa ya? Kemudian kemarin ada sabku lisan di halaman 55 ketika kita jelaskan i'rab awalam yaksihim anna angzalna, maka anna jadi anna isim anna mansub yaitu nanya. Kemudian angzalna ini jumlah fi'liyah, tentu statusnya adalah khabar anna, dan khabar anna tentu adalah mafuk. Kemarin saya ingatkan kalau saya sekulisan, saya mengucapkan itu mansuk, mengatakan mansuk kepada anda jelas mampunya. Kemudian kita lanjutkan ke pasal baru, yaitu tentang lah. Bisa dijelaskan bahasanya la itu ada tiga macam. Walah ala ala hati aksan. La itu ada tiga jenis. Yang pertama la nahiyah, la yang berfungsi untuk melarang. Tetap tak subil mudhari, Wajizim umum. Lama ya ini khusus masuk ke dalam fi'il mudhari' dan menjadikan fi'il mudhari'. Jadi bermakna jangan. Kemudian saiga dan la tambahan. Kemudian yang ketiga adalah nafiyah. La nafiyah bermakna tidak atau tidak ada atau tidak boleh. Waya naw'ani, la nafiyah itu ada dua macam. Yang pertama, dakhilatun ala ma'rifatin, la nafiyah yang masuk pada isim ma'rifat. Dan ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, wa ala nakiratin, la nafiyah yang masuk pada isim nakirah. Wa ya kembali, dan la yang masuk pada isim nakirah itu juga dua macam. Yang pertama, la yang amilatun amal laisa, la yang beramal dengan amalnya laisa. Dan ini telah kita bahas ketika kita membahas laisa, karena dan sedang-sedangnya. Kemudian la yang bertemu dengan isim nakirah yang kedua adalah amilatun amala inna, la yang beramal dengan amal inna. Inilah yang akan kita bahas kesempatan kali ini, yaitu la anafiyah lil jinsi. Dan la anafiyah lil jinsi ini disebut juga la at-tabri'ah. Disebut la at-tabri'ah. Ta ta ra hamzah dan makbutok. La nafiyah lil jinsi. Lil jinsi. Di sini ada kan? Di sini. Di makamnya ada. Faslun wa amalla ala tulisan lil jinsi. Maka la nafiyah al-jinsi disebut juga la tabri'ah. Membersihkan, karena dia membersihkan secara total, menafikan jenis, membersihkannya, menyatakan tidak ada secara keseluruhan. Maka la ada tiga macam, adalah nahiyah, ada la zaidah, dan ada la nafiyah. La nafiyah ada yang bertemu dengan isim ma'rifah, dan ada yang bertemu dengan isim nakirah. Yang bertemu dengan isim nakirah ada yang beramal dengan amalnya laisa, dan ada yang beramal dengan amalnya inna. Wa amalna ala bil lisna bil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'i al jinsi ala sabil tamsisi. Adapun la yang fungsinya adalah nafyu jinsi, menafikan jenis, Faya alati, maka itu adalah lam alati yang yurabu biha dimaksudkan dengannya menafikan jami'il jinsi, semua jenis. Ada kebelitan sis dalam bentuk penegasan. Yang dimaksud menafikan jenis artinya tidak ada yang keluar darinya satupun dari anggota jenis. Nah, ini disarat dijelaskan, ini berbeda dengan la yang beramal dengan amalnya laisa. Karena la yang beramal dengan amalnya laisa itu maknanya adalah fa innaha wa inna qad al-jinsa lakin ala sabilil ihtimam wa dhuhur. Karena la yang beramal dengan amal laisa itu memang maknanya adalah nafil jinsi, nafikan jenis, akan tetapi ala sabilil ihtimam, akan tetapi tidak tegas, tidak untuk penegasan, cuma kemungkinan. Jadi kemungkinan, jadi jika ada yang keluar dari ketentuan tersebut, mungkin ada yang keluar dari ketentuan tersebut. Itu jika la yang beramal dengan amalnya lain, dia menafikan jenis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya yang menyelisih. Cuma berdasarkan kemungkinan kuat ini seperti ini. Akan tapi ini berbeda dengan la nafilil jinsi. Kalau la nafilil jinsi adalah kebelitan sis, maka menegaskan tidak ada satupun yang keluar dari ketentuan ini. Wata'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabara bi syarti ayakuna ismuha wa khabaruha nasirataini wa ayakuna ismuha muttasilan biha. Fata'malu maka lana fil jinsi ini ta'mal beramal dengan amalnya inna, itu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya bi syarti dengan syarat ayakunul ismu wa kufarun nakirotain, isim dan kufarnya itu dari nakirah, isimnya nakirah dan kufarnya nakirah. Hendaknya isinya itu muttasilan biha, bersambung dengan la. Maka di sini disebutkan tiga syarat. Yang pertama isinya nakirah, syarat yang kedua khabarnya nakirah, dan syarat yang ketiga isinya bersambung langsung dengan la. Kemudian ditambahkan di syarah syarah tamimah, ditambahkan syarat yang keempat yaitu alla yadkhula 'alaiha jarun, tidak dimasuki huruf jar, tidak kemasukan huruf jar. Jadi ada empat syarat. Fa'ingkana ismuha mudhafan atau musyabbahan bil mudhaf wa mu'rafun mansubun. Jika isim la nafiah lil jinsi itu mudhaf atau sifat mudhaf, ada sifat jumlah, ada sifat mudhaf. Nanti definisi, nanti definisi akan dijelaskan. Bahwa mu'afun maka dia mu'af, mansubun dibaca nasab. Contohnya la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada orang yang berilmu itu mamkutun, dibenci. Wala tari'an jabalan, dan tidak ada satupun pendaki gunung hadirun yang datang. Tari'an jabalan, pendaki gunung. Nah, apa itu musabbah bil mudhaf atau syibh mudhaf? Kita sudah menampilkan jumlah. Ini adalah syibh mudhaf. Syibh mudhaf adalah wal musabbah bil mudhaf huwa man tasala fi syai'un min tamam ma'nahu. Adalah satu isim kita salah itu sambung dengannya syai'un sesuatu. Dan sesuatu tersebut atau tersebut minta nabi maknahu adalah kelengkapan atau penyempurna makna dari isim yang pertama. Di sini contohnya, contoh sebelum itu adalah tali'an jabalan. Maka tarikan di sini bersambung dengan jabalan, jadi adalah sesuatu yang jabalan ini akan melengkapi makna tarikan. Dan jabalan ini statusnya apa? Maf'ul bih dari tarikan. Terlihat tarikan jabalan, jabalan itu maf'ul bih dari tali'an. Karena tali'an adalah isim fa'il yang beramal dengan amal fi'ilnya, sehingga dia memiliki maf'ul bih, maf'ul bihnya adalah jabalan. Gabungan antara itu, gabungan antara isim fa'il dengan makmulnya, nanti disebut sibul mudhaf. Gabungan antara isim fa'il atau isim maf'ul dengan makmulnya, isim fa'il atau isim maf'ul dengan makmulnya, maka itu disebut sibih mudhaf. Kemudian itu jika isimnya berupa mudhaf semacam sahibah ilmin atau sibah bil mudhaf semacam tali'an jabalan. Kerincian berikutnya, wa in kana ismuha mufradan bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban wa nahni fil mufradi huna wa fi bab nida ma laysa mudhafan ولا شبيه بالمضاف فإن كان مسمى أو مجموعا. Jika isim la nafiah dari jenis itu mufradan berupa kata tunggal, maka bunyi, maka dia mabni. Mabninya ala ma yunsabu bihi, sesuai dengan tanda nasabnya, sesuai dengan alamat nasabnya. Namun dia bukan mansub, meskipun maksudnya ala ma yunsabu bihi, sesuai dengan tanda nasabnya. Tanda nasabnya tersebut tidak menunjukkan dia mansub, akan tetapi ini adalah maksudnya. Lakukan mu'awwan jika isim kata tunggal tersebut adalah isim yang mu'aw. Sebelum maksudnya mu'aw, sebelum kemasukan la. Wa nahni dan yang kami maksudkan kami itu pakar nahwu, pak ulama nahwu. Yang kami maksudkan fil mufrad. Dengan mufrad guna di sini mufrad bin nida dan dalam bab munada adalah isim yang bukan mutaf dan tidak sibih syabih fil mutaf. Baik karena musanna meskipun dia mutanna atau majmu'an ada isim jamak. Maka sudah kita dapatkan tiga penggunaan, tiga makna penggunaan kata-kata mufrad. Ada mufrad lawan dari jamak, lawan dari mutanna. Kemudian mufrad di bab khobar itu lawan dari jumlah dan sebul jumlah. Ya, kalau mufrad tiba khobar, khobar mufrad adalah artinya khobar yang bukan jumlah dan bukan sebul jumlah. Kemudian di sini kita dapatkan istilah mufrad. Ya, demikian juga dalam bab munada, mufrad itu maknanya jelas bukan mudhaf, bukan jamil bil mudhaf. Di Sarum Tamimah dijelaskan mufrad itu jika di babul i'rab maka lawan musanna dan jamak. Mufrad itu jika kita di bab al-i'rab kita dapatkan adalah lawan kata dari musanna dan jamak. Kemudian di bab bila alam kalau ketika kita membahas isim alam maka ada isim alam mufrad dan ada isim alam yang tidak mufrad yaitu muakkad. Isim alam muakkad boleh jadi muakkad masdi, boleh jadi muakkad isnadi, boleh jadi muakkad muakkad dalam arti idhofah, muakkad idhofi. Maka murakkab maka mufrad di bab isim alam itu adalah lawan kata dari murakkab. Jadi lihat di bab isim alam maka adalah lawan dari murakkab. Kemudian di bab khobar mubtada dan khobar maka mufrad adalah lawan kata dari jumlah atau sibul jumlah. Dan yang keempat di bab sini di bab lana belen cinci dan bab anida mufrad itu adalah lawan kata dari mudhaf atau syabih bil mudhaf. Maka dalam nahwu kesimpulannya dalam nahwu mufrad itu memiliki empat makna. Empat makna yang tadi disebutkan boleh jadi lawan lana dan mutanna atau jamak itu di bab i'rab. Boleh jadi dengan lawan dari mu'akkab itu di bab isim alam. Boleh jadi lawan dari jumlah atau sibul jumlah itu di bab khobar. Dan boleh jadi lawan dari mudhaf atau syabih bil mudhaf itu di bab la anah dari jinsi dan di bab anida bab munada. Fa'inkana mufrodan au jam'a taqdirin bunya ala al-fathi nahu la rajula hadirun wa la rijala hadiruna. Fa'inkana mufrodan jika isim la tersebut adalah mufrad, mufrad di sini mufrad fi mufrad lawan dari lawan dari mutanad dan jamak. Mufrad fi ataf itu lawan dari mutaf atau syadidul mutaf. Ini paragraf berikutnya. Fa'inkana mufradan jika isim la itu mufrad, itu maksudnya isim mufrad dalam arti menunjukkan bilangan satu, bukan mutanna. Kalau jamak taksir atau dia berupa jamak taksir, maka bunyi alal fathah, maka mabuninya adalah alal fathah. Karena itu adalah tanda nasab untuk isim mufrad dan isim taksir. Contohnya isimnya, isim lainnya berupa isim mufrad. La rajula hadirun, tidak ada satu pun nabi nanti hadirun yang datang. Tidak ada satu pun laki-laki yang datang. Dan contoh jamak taksir, la rijala hadirun, tidak ada satu pun laki-laki. Dengan menggunakan jamak taksir, hadirun yang datang. Baikana musanna au jam'a mudzakkarin saliman bunyi 'alal ya'i nahwu la rajulaini fi dari wala qa'imina fi suqi. Dan jika isim lana dari jenis itu berupa isim mutanna atau jamak mudzakkar salim, maka bunyi alal ya'i, maka mabni alal ya'i dengan mabni dengan tanda ya. Tanda mabni adalah ya. La rajulaini bidar, tidak ada dua orang laki-laki di rumah itu. Wala qa'imina disuruhi. Contoh mudzakkar salimnya, tidak ada orang-orang yang berdiri disuruhi di pasar itu. Baikkan jam'a mu'anasin saliman bunyi alal kasrati nahu la muslimatin hadiratun waqad ibna alal fathi. Jika isim la itu berupa jamak mu'anas salim, maka dia mabuni alal kasri. Karena itulah tanda nasab untuk sin jamak mu'anas salim. La muslimatin hadiratun, tidak ada para muslimah yang datang. Namun waqad jibna alal fathi, namun terkadang dia mabuni alal fathah, sehingga dibaca la muslimatah hadirat. Kalau dibaca la muslimati, maka itu adalah mempertahankan hukum asal, yaitu hukum asal dalam bentuk bentuk jamak mu'anas salim jika dia mansub adalah kasrah. Demikian juga agar sejalan dengan qiyas dengan isim yang lewat mufrad itu semuanya mengikuti tanda nasabnya. Jamak taksir, musanna, jamak mudzakkar salim, maka jamak mu'anas salim juga harusnya seperti itu. Namun ada yang dan terkadang dimabunikan alal fathah. Jika dimabunikan alal fathah di sini disarah dijelaskan ini karena melihat kaidah asal untuk mabninya isim-isim yang mu'akkad. Bahkan di sini dikatakan di Sarah Mutamimah dikatakan wa huwa aula lil farqi baina harakati mu'arraban wa harakati mabniyan. Jadi memfakahkan jamak mu'anas salim yang menjadi isim la nakiyah lil jinsi, di sini dikatakan wa huwa aula, itu yang lebih baik dalam rangka membedakan antara harakat jamak mu'anas salim dengan status mu'rab dan status isim mabni. Kalau di syarah mutamimah di syarah fihdaniyah malah dikatakan, malah ditegaskan jamak mu'anas salim itu dibaca fathah itu malah aula. Nah itu yang lebih baik jika dia berstatus sebagai isim la anak yang dijinji. Kemudian masalah takrir atau tikrarullah, faida takrarullah nahmu la hawla wa la quwata illa billah jaza fi nakiratil ula al-fathu wa raf'u. Jika la itu berulang, contohnya wa la hawla wa la quwata, illa billah jaza fi nakiratil ula, maka untuk nakirah yang pertama yaitu haula itu boleh al-fathu wa raf'u, boleh fathah dan boleh rafa'. Maka boleh la haula doa fi nakiratil al-ula al-fathu, boleh fathah itu la haula. Boleh rafa' la haudun, tidak dikatakan lemah kan, tapi boleh rafa' ya, rafa'nya jadi la haudun. Tidak dikatakan boleh nasab, tidak dikatakan boleh nasab, namun boleh fathah la haula. Boleh la haula, boleh la haudun. Fa'in fatah taha jaza fi faniyati salah satu aujuhin. Jika isim nakirah yang pertama itu engkau fatkah, maka isim nakirah yang kedua boleh tiga bacaan, al-fathu wa nasbu wa rafu. Boleh fatkah, boleh nasab, boleh rafa. Maka jika la haula bunyinya yang depan, maka yang belakang pertama boleh fathah wala quwata, yang kedua boleh nasab wala haulan, wala quwatan. Kalau yang depan la haula, maka yang belakang yang pertama boleh fathah wala quwata, yang kedua boleh nasab wala quwatan, yang ketiga boleh rafa wala quwatan. Maka bunyinya bisa la haula wala quwata illa billah, bisa la haula wala quwata illa billah, atau la haula wala quwata illa billah. Wa in rafa'ta an-nakirata al-ula jaza laka fi an-nakirati tsaniyati wa jahani araqu wal fathu. Jika engkau rafa'kan nakirah yang pertama la haulun jazalaka, maka boleh bagimu untuk nakirah yang kedua wajhani wa sarabaja araqu wal fathu, boleh rafa' sehingga bunyinya la haulun wa la quwwatun. Boleh juga nakirah yang kedua itu al fathu fathah la haulun wala quwata illa billah. maka terdapat banyak pilihan, maka terdapat banyak variasi. Kemudian berikutnya adalah wa in atafta alal ismillah walam tatakarra la wajaba fatkun nakiratul ula wajaza bin nakiratul saniyati arrafu wa nasbu nahu la hawla wa kuwatun wa kuwatan. Jika engkau atafkan ismillah walam tatakarrar la dan lanya tidak disebut lagi, cuma disebut sekali, tadi kan disebut dua kali, la haula wala, ini lanya cuma disebut sekali saja, maka wajib fathu nakiratul ula, maka wajib, maka harus nakirah yang pertama itu dibaca fathah, maka harus la haula. Wajahnya nakirah tersebutnya ditambah nakirah yang kedua itu ada dua pilihan arafu wa nasbu, boleh rofa boleh nasa, maka la haula, maka bunyinya bisa la haula wa quwwatun illa billah, boleh juga la haula wa quwwatun illa billah. Dan di sini nakirah yang kedua tidak bisa difathah karena tidak ada pengulangan la. Nah, bagaimanakah jika isim tersebut mau dikasih na'at? Kita mau kasih na'at untuk isim-isim ini. Wa idza na'atta fa nasjid, jika engkau na'atkan jika na'atta isman la mufrodan binakdan mufrodin, jika engkau na'atkan isim la dengan catatan isim la adalah isim adalah mufrod, bukan mudhaf, bukan sabit bil mudhaf. Binakdan mufrodin dan na'atnya juga mufrod, kata tunggal. Walam yasil bainan nafsi wal mar'uti fasilun, dan tidak ada yang memisahkan antara na'at dan mar'ut fasilun pemisah. Macam la rajula dhorifa jalisun, tidak ada laki-laki ganteng yang duduk. Maka na'atnya itu jaza binaksi, maka boleh untuk na'at ada boleh tiga pilihan, al-fathu wa-nasbu wa-raf'u. Sifatkah boleh dinasab tidak salah, wa-raf'u juga benar, maka bunyinya bisa la rajula dhorifa jalisun, itu jika na'atnya kita fathah. Jika na'atnya kita nasabkan, maka bunyinya lalu julan dhorifan jalisun. Jika na'atnya kita pilih rofak, kita rofakkan, maka lalu julan dhorifan jalisun. Ini tentu i'rabnya beda-beda. Jika kita milih fatka, maka mengi'rab na'at tadi beda dengan jika na'at yang kita i'rab dengan nasab. Jika kita jelaskan kita riwayat dengan bahasa i'rab, nanti akan berbeda. Di syarah dijelaskan yang pada waktu pengulangan lah tadi juga ada penjelasan tentang i'rabnya. Kalau dijatuhkan ini maka i'rabnya ini, dan dijatuhkan itu dia dibaca fatka maka i'rabnya ini kan, dan seterusnya. Misalnya namanya terlalu ini, mungkin terlalu berbelit-belit, maka mungkin bisa kita ambil contohnya ini. Larat bila dorifa atau dorifun atau dorifan. Jika kita baca dorifa, maka jika dibaca fatka, maka ini na'at. Na'at ini adalah bagian dari mausuf. Maka sifat ini bagian dari na'at, ini bagian dari man'ut. Jadi seakan-akan dua kata ini, na'at dan man'ut itu disusun jadi satu, dinilai jadi satu kata, kemudian didatangkan lam nanti. Itu juga dibaca dorifa. Jadi seakan-akan itu rajula dorifa dulu, kemudian baru ada nanti. Kemudian jika kita baca nasab, maka hamlan ala mahalil ismillah. Maka ini adalah dina'atkan kepada, jika kita baca nasab, maka dina'atkan kepada mahal ismillah. Karena isimlah itu di awal dikatakan yang namanya lah itu menasabkan di awal di depan, isimlah itu beramal dengan amal yang inna fatan sibul isma, dia menasabkan isimnya. Namun kenapa kalau mufrad dia mabni, maka ketika dia mabni itu mabnilah dhon. Secara lafaz yang mabni al-fatah, namun mahalnya tetap mahal nasab. Jadi mahalnya itu mahal nasab. Mungkin contohnya yang tadi mufrad di halaman 58 tadi ada contoh la rajula hadirun. Maka kita katakan untuk i'rab la rajula hadirun, la harfu nafsin lil jinsi mabniun ala sukuni. Rajula ismula mabniun ala fathi, namun fi mahalli nasbi ismula. Maksudnya mahal yang tetap mahal nasab isimlah. Kemudian hadirun khabarulah mampu'un bidun nanti. Maka jika kita baca la rajula dharifan, maka dharifan itu adalah na'at, bukan untuk lafad rajulanya, bukan untuk lafadnya, namun na'at untuk mahalnya. Ya, karena rajula itu mahalnya tetap mahal nasab. Maka ini na'at untuk mahal, mahal isimlah, bukan lafaz dari isimlah yang dia mabni. Waraku jika na'atnya itu kita rafa', maka maknanya adalah hamlan ala mahalillah ma'adisnya. Maka jika dibaca rofa, maka di sini adalah karena hamlan alam mahalillah ma'a ismiha, dengan membawa na'at tersebut kepada mahalnya lah bersama isimnya. Ya, karena aslinya sebelum kemasukan lah itu kan aslinya kan mubtada, ya kan? Sebelum kemasukan lah itu asal muasalnya kan mubtada, itu kan mubtada khobar. Namun kemasukan lah anaknya lebih tinggi. Maka jika dibaca rofa, maka dia adalah di sini dikatakan yaitu na'at untuk mahalnya sebelum kemasukan lah. Mahalnya sebelum kemasukan lah. Yang pertama itu kan mahal dari isim lah itu mansub. Mahal untuk isim lah itu mansub. Yang ini, yang marfu ini, itu dengan mengingat isimlah sebelum kemasukanlah. Isimlah sebelum kemasukanlah yang diingat-ingat itu, sehingga diopakan. Sehingga nahasnya itu dalam bentuk opak. Karena ingat isimlah itu sebelum kemasukanlah dalam muktada. Dalam muktada marfu. Atau disini diistilahkan, maka dia diatafkan kepada mahallah bersama isimnya. Mahalnya lah bersama isimnya, bukan mahal isimnya lah, namun mahalnya lah bersama isimnya. Mahalnya lah dengan isimnya itu artinya itu adalah mengingat keadaan isim lah sebelum kemasukan lah, yaitu dia mubtada mafu'. Gitu penjelasan nahwunya. Kalau pusing ya, katanya pusing boleh mabok ya. Daripada pusing-pusing, kenapa dibaca mabok ya? Pokoknya kalau mau dikasih na'at mufor, isim lah itu boleh mabok, boleh mansub, boleh mabuni alal batas kita aja. Biar gak pusing. Baiklah, fasolah sayinan na'ti wal man'uti fasilun awkan na'tu gairu mufrati jazal aku wal nasu fafa. Maka tadi yang takrir ketika lah diulang, maka bisa ini, bisa itu dijelaskan, pusing sekali ya. Kalau semuanya dijelaskan, kenapa itu ini, bukan apa itu, jadi memorinya jadi tidak kahuan, bundet. Jadi ruwet. Maka menjelaskan satu saja mungkin tidak ada pusing kan. Na'at na'at untuk simlah. Kenapa? Baca ini, baca ini, baca itu. Mendengarkan penjelasannya saja dan bikin pusing. Ya. Fa'infa sholat bayna nasi wal man'u tiba'adil haukana na'atu ghayra mufatih jazaku wa nadu faqat nahula rajula jalisun dharifun wa dharifan wala rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Jika memisah antara na'at dan manut fasilun fa, satu pemisah. Jadi na'atnya tidak langsung berjajar dengan manut, manut dan fasil kemudian na'at. Atau na'atnya itu bukan mufrad, maka ada dua pilihan. Pertama, merofakkan na'at atau menasabkan na'at. Ada dua pilihan pokok saja. Contoh yang ada fasilnya. Aslinya harusnya ini contohnya la rajula jalisun dharifun wa dharifan. Aslinya kan la rajula dharifun jalisun. sini na'at dan ma'at yaitu rajula sama darif itu dikasih fasil, fasilnya berupa apa? Khobar, khobarnya la, ya. La rajula jalisun darifun itu la, rajulanya isim la, jalisunnya khobar, khobar la, darifun itu na'at untuk isimnya la. Maka ada fasil antara na'at dan man'ut yaitu berupa khobar la, maka dia boleh marfu, boleh nasab, boleh dibaca dharifun, boleh dharifah. Contoh yang na'atnya bukan mufrad semacam sabih bil mudhaf la rajula tali'an wa tali'an jabalan hadirun. La rajula tidak ada seorang laki-laki mendaki gunung yang datang, maka boleh tali'an atau boleh tali'an. Wa idza juhila khabaruna wajaba dzikruhu kama masalna maka qawlihi alaihi salatu wassalam la ahada aghya min Allah. Faidah juhilah jika tidak diketahui khobarlah, seandainya dibuang ya. Jika khobarlah itu kita buang, kita tidak tahu apa khobarnya, maka wajib dzikruhu, maka khobarlah wajib disebutkan. Dan ini bil ijma', disarannya dikatakan inda jami'il a'rab. Ini adalah berlaku ada pada semua kabilah Arab. Maka dengan ijma' harus disebutkan. Kama masalna sebagaimana contoh-contoh yang telah kita berikan. Maka kaulihi dan sebagaimana sabda Nabi SAW, la ahada aghyar min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menetapkan hal-hal yang Allah haramkan. Namun wa idza urima fal aktsaru hadfuhu. Namun jika khobarnya itu sudah bisa diketahui meskipun dibuang, fal aktsar maka kalimat yang sering kita dapatkan adalah hadfu, membuang khobarnya. Fala fauta, maka tidak ada yang lepas, tidak ada yang hilang, ailahum. Tidak ada hak yang hilang untuk mereka. Namun jika disebutkan juga boleh. Contoh yang lain, wala daira. Daira itu maknanya sembilan daira. Tidak masalah, tidak mengapa. Ayla daira alina, tidaklah bahaya atas kami. Wala haula wala quwata ailana illa billah. Wala haula wala quwata ni isim la, khabarnya la, ba lana bagi kita, bagi kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dijelaskan akan tetapi kabilah Banu Tamim itu mewajibkan, mewajibkan untuk membuang khobarlah ketika kita tahu khobarnya. Kalau lughahnya Banu Tamim itu ketika khobarlah itu diketahui maka wajib dibuang. Nah, tadi kita bahas ada la itu ada tiga macam. Ada la mahdiyah, ada la zaidah, dan ada la nafiyah. Ada la nafiyah ketemu dengan isim ma'rifah. Ini pembahasannya. Fa in taqalat la ala ma'rifati apa sholat bainaha wa baina ismin fasilun wajaba ihmalha wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un maqdarun wa wajaba tikraruha nahwu la zaidun fi tari wa la amrun wa la fi tari rasulun wa la mu'adun. Jika la itu masuk pada isim ma'rifah, atau memisah bainaha antara la wa baina ismiha dan isimnya, fasnul pemisah, maka wajib ihmaluha, maka wajib tidak beramal. Wajib dan wajib rafu ma ba'daha, merapatkan isim setelahnya ala anna mubtada'un dengan khabar mubtada'. Wakufan dan khabar wajib tikrarha dan wajib la'nya itu diulang. Contoh yang bertemu dengan jemaah arifat la zaitun fitari wala amrun. Tidak ada zait di rumah itu, tidak pula ada amr. Contoh yang isim yang bertemu dengan nakirah bagaimana tadi, akan tetapi tidak langsung lahnya itu tidak langsung bertemu dengan isim nakirah tersebut, ada fasil. Padahal tadi dipersyaratkan salah satu dari empat syarat beramalnya la adalah isimnya itu langsung berjumpa dengan la. La bidari rojulun, la bidari rojulun. Anggap saja rojulun ini adalah isim la, maka bidari ini khobarnya. Maka ada fasil, ada pemisah antara Allah dengan isimnya, yaitu khobarlah. Maka hal ini menyebabkan Allah tidak beramal, sehingga isimlah itu menjadi makhluk dengan status mubtada. Lagi dari rajulun balam qur'an, tidak ada di rumah itu seorang laki-laki, tidak pula seorang perempuan, karena syarat beramalnya lah tadi adalah langsung bertemu isim yang itu langsung bertemu dengan la. Kemudian kita masuk ke berikutnya, sedikit berkaitan dengan tentunya itu faslun amadana wa akwaduha fa'inna hata tukhulu fa'ta istifa'i fa'iliha ala murtadai wa kubari fa'ta nusibuhuma ala anuhuma makulani laha wa yinna wa'ani. Ada pun dona dan segala-segalanya, kemarin telah kita tegaskan semuanya dalam fi'il. Fa'inna hata dona dan segala-segalanya itu masuk tak jadi faidah. Faidahnya adalah mukadda iwal khobar. Istifa'i faidahnya itu maknanya akhdiha faidah. Setelah dia mengambil faid. Fa'inaha maka dona dan saudara-saudaranya itu masuk setelah dia punya fa'in, maka jadinya donantu. Maka donantu di sini donan yang sudah mengambil fa'in yaitu tu. Badan sifat fa'inaha setelah mengambil fa'in. Donan setelah mengambil fa'in baru kemudian masuk ke dalam kajak dalam kebar. Fatan si buhuma lalu menangkap kamu kajak dalam kebar tadi dengan status makulani lah. Mustadak dan mustadak itu adalah makul bagi dona, mubtada'nya jadi maf'ul awal, khabarnya jadi maf'ul tsani. Wa hiya naw'an dan dzunnat taqantan itu ada dua macam. Yang pertama adalah as'alul qurub. Maka dona dan kawan-kawan ini muta'addi pada dua izin, ya, pada dua maf'ul. Dona dan kawan-kawannya itu muta'addi dengan memiliki dua maf'ul. Yang pertama as'alul qurub. Disebut as'alul qurub karena fi'il ini adalah perbuatan hati, berkaitan dengan hati, dan muncul dari hati bukan dari anggota badan yang bahir. Namun tidak semua as'alul qulub itu muta'addi dengan dua maf'ul. Di sana dijelaskan as'alul qulub dilihat dari muta'addinya, maka ada tiga macam. Yang pertama tidak muta'addi secara langsung, dia muta'addinya dengan huruf jar, misalnya tafakkara, tafakkahu fi khalqillah, maka pakai fi, tafakkaru fi khalqillah, tidak tafakkaru khalqallah, namun tafakkaru fi khalqillah, maka dia tidak bisa muta'addi dengan sendirinya. Muta'addi adalah fi'il yang memiliki objek, ada muta'addi dengan satu maf'ul, dan ada muta'addi dengan dua maf'ul, dan ada muta'addi dengan pakai bentuk huruf jar. Maka misalnya tafakkaru, dia fi'il qalbi dan dia muta'addinya dengan huruf jar, tafakkaru fi khalqillah. Kemudian yang kedua adalah yang muta'addi di wahid dengan memiliki satu maf'ul. Contohnya adalah arafa sama fahima. Fahim itu hadal bayan, aku paham penjelasan ini. Kemudian yang muta'addi dengan dua maf'ul, nah inilah yang masuk dalam dandun dan kawan-kawannya dengan bagian pertama yaitu as'alul qulub. Semacam bayang donantu, hasibtu, khiltu, wa'aitu, alimtu, za'antu, ja'antu, hajautu, ajantu, wahab, wajabtu, alfaitu, taraitu, ta'allam bimana ilam. Maka donantu, aku mengira, hasib itu mengira, sin itu mengira, ra'ah itu aku melihat atau aku meyakini, aku yakin, alim itu aku yakin, ja'al itu aku mengira, ja'al itu aku menjadikan, hajau itu aku mengira, adat itu aku menilai, wahab nilailah, wajah itu aku dapatkan, maksudnya aku yakini. Alfa itu aku dapatkan, maksudnya aku yakini. Teror itu aku yakini, aku tahu. Ta'alam, maknanya ilam. Ketahuilah atau yakinlah. Contohnya donantu zaidan qa'iman, aku mengira zaid itu berdiri. hasibtu Zaidan aliman, aku mengira Zaid itu adalah seorang yang berilmu. Aslinya mutakatan bahwa Zaidun fa'ilun. Kemasukan dona setelah dia memiliki fa'il yaitu tu, maka lalu menjadikan mutakatan bahwa tersebut sebagai maf'ulnya. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Maka di syair semacam ucapan penyair hasibtu tuqa wajuda khairat jaharatin, aku mengira bahasanya sifat takwa dan baik hati dermawan khairat jaharatin adalah sebaik-baik perdagangan, perniagaan. Makna aslinya atuqa wajuda wajudu khairat jaharatin, kemudian kemasukan hasibtu. Khiltu amran saksisan, aku mengira amr berdiri tegak. Contoh ayat innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka yarawnahu menilai bahwa akhirat itu ba'id dan jauh, wa narahu qariba, padahal kami menilainya dari satu hal yang dekat. Juga firman Allah di surat Al-Mumtahana, fa'in alintuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kufar. Jika kalian mengetahui perempuan-perempuan yang berhijrah itu adalah perempuan-perempuan yang beriman, jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Za'antu Zaidan sadiqan, aku mengira Zaid adalah teman, ternyata musuh. Walaqaw waqali sya'ir, dan semacam ucapan penyair za'amat ni syaikha, perempuan itu mengira aku sudah tua. Walastu bi syaikhin, padahal aku belum tua. Apa angkanya? Inna masyaitu menyedupu dari babat dan bina. Yang namanya orang tua itu ya berjalan terpati-pati. Aku masih berjalan terkat, saya belum tua, masih muda ini, masih berjalan terkat. Karena definisi orang tua kata dia, inna masyaitu menyedupu dari babat. Yang namanya orang tua yang jalannya sudah terpati-pati. Contoh yang mana firman Allah, waja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahman inatha. Dan mereka itu orang-orang musyrik jelia, menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah inatha, adalah perempuan-perempuan, yaitu anak perempuannya Allah. Itulah curangnya orang-orang musyrik jelia. Mereka tidak suka anak perempuan, malu kalau punya anak perempuan, namun mereka katakan Allah punya anak perempuan. Siapa itu? Malaikat. Malaikat. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah tidak kenal malaikat. Kenal Allah, tahu tidak malaikat. Dan mereka memiliki akidah, keyakinan, atau banyak di antara mereka memiliki keyakinan kalau malaikat itu anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah. Maka Allah katakan tilka idzan qismatun dhiya. Jika demikian maka ini pembagian yang tidak adil. Nah, ini pembagian yang tidak adil. Yang kalian tidak sukai kalian berikan kepada Allah. Ini kalian tidak suka anak perempuan, namun kalian katakan anak perempuan itu Allah punya anak perempuan. Malaikat itu anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiya. Maka ini pembagian tidak adil. Kenapa yang tidak kalian sukai kalian berikan sama Allah? Kemudian kalian hanya mau untuk kalian yang kalian maui. Wakali syair dan perkataan penyair, Qadkuntu ahju abba amrin akhasifatin. Qadkuntu dulu aku ahju mengira, bahasanya abba amr itu akhasifatin, adalah saudara atau sahabat yang bisa dipercaya. Ternyata hatta alamat bina yauman, sampai kemudian menimpa kami yauman pada satu hari mulimantun bencana besar. Ternyata dia bukan saudara yang bisa dipercaya. Wakauli akhar dan ucapan ucapan yang lain, ucapan penyair yang lain, Fala ta'budil maula syarikaka fil ghina walakinnal maula syarikuka fil udmi. Jangan engkau menilai al-maula kekasih adalah syarikaka, adalah orang yang menjadi temanmu fil ghina ketika engkau kaya. Yang namanya kekasih, yang namanya teman dekat, itu bukanlah teman ketika pas kaya. Akan tetapi walakin nama maula akan tetap yang namanya kekasih, yang namanya teman dekat, sedang syarikuka fil udmi adalah orang yang masih tetap menjadi temanmu fil udmi ketika kamu tidak punya apa-apa. Waqauli dan perkataan menyadir fakultu ajirni agamaliki wa ilah fahabni imro'an halika. Dan aku katakan kepada aku Malik, ajirni tolong aku agamaliki, ini dengan membuang hak nikah. Maknanya ajirni ya agamalik, wa aku Malik, bantu aku, tolong aku. Wa ilah jika engkau tidak mau menolongku, fahab ni imro'an halika, maka anggap sudah aku orang yang sudah mati jika kamu tidak mau menolong diriku. Wa qawli ta'ala dan firman Allah tajiduhu indallah huwa khairah, mereka mendapatkannya di sisi Allah huwa khairah adalah kebaikan. Ini ada wajah data jitu tadi. Wajah tu, contoh untuk wajah tu. Kemudian contoh untuk alfa itu, aku dapatkan innahum alfa abahum dolina. Yang mereka dapatkan ayah-ayah mereka adalah sesat. Aslinya abahum dolina. Demikian juga perkataan contoh yang lain, contoh untuk darah itu Zaid dan Fa'im. Aku La'adri misalnya. Darah itu aku tahu Zaid adalah seorang yang berdiri. Wa qawlu sya'ir dan ucapan penyair Durital wafiyah al-ahdu. Durita, engkau dikenal, engkau diketahui al-wafiyah, orang yang memenuhi tidak tahu kenapa ini dibaca al-wafiyah al-ahdu, orang yang suka memenuhi al-ahdu janji yang uwah wahai uwah. Faktabit maka adalah kau merasa bangga karena irtibatan filwafai, karena bangga karena punya sifat suka memenuhi janji, hang itu ada satu hal yang tak puji. Maka durita al-wafiyah, maka maful awalnya durita ta, kemudian maful keduanya al-wafiyah. Waka bisa'ir dan ucapan penyair ta'alam sifat nafsi, ta'alam maknanya ikhlas. Ta'alam ketahuilah sifat nafsi, beban hati itu adalah dengan kohru aduwiha, dengan menundukkan musuhnya. Itu setan, itu nafsu, itu ubat hati. Fakalif bilufi fitahayuni wal makri, maka bersungguh-sungguhlah bilufi untuk cerdas, fitahayun untuk ngakali, untuk akal-akalan, wal makri dan makan. Ya, akal-akalan sama supaya bisa menundukkan dari aduhi musuh dari jiwa, yaitu awal nafsu harus pintar-pintar mengakali, harus pintar-pintar bisa cerdas untuk bisa bisa berhasil untuk menundukkannya. Wajahkan Abdul Nabi mana kita nama, wa'a bimana abusara wa'alimu bimana arafa lam tata'adu ila mahulim wahid. Dan jika dhamma itu maknanya ikhtahama, menuduh, Roa maknanya aksesor, melihat dengan mata. Karena roa yang tadi itu maknanya yakin, melihat dengan hati. Ingat af'alul qulub. Af'alul qulub. Maka roa itu bisa maknanya melihat dengan mata, bisa melihat dengan hati. Wa alima maknanya arafa tahu, maka lata ta'ata tidak menta'ati kecuali satu maf'ul. Jangan tu Zaid, dan aku menuduh Zaid. Maknanya ditahan tu aku menuduh Zaid. Ra'ai tu Zaid dan aku melihat Zaid di jalan. Maknanya aku sabtu. Alim dan masalah kemudian masalah itu maknanya Allah aku mengetahuinya. Demikian yang kita baca dalam sore hari ini, pagi hari ini. Allah mengalimkan yang pernah Mbak Nabi mengalami tanah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah Rasulullah Ilmah nanti sore libur kita masuk ahad lagi. Ya, soalnya kalau di Indonesia ada lagi yang harus kami bawa ke sini. Abu Hasan, Abu Lukman, Abu Nukman, Agus, Ahmad Fardan, Ahmad Haudi, Andri. Andri tidak ada. Aulia Bagus Chandra tidak ada. Firandi Firdaus Pursan Ganis Kinanjar Abu Hafsa Hari Kurniawan pernah ada ini Ipan Johan Kunta M. Adi Ikhwan Mega Akmal M. Rovo Ronald. Ini gak ada ya?